Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala fi kitabihi al-luhlu al-maknun fi siratin nabiyil ma'mun wa fi riwayatin ukhra indal imami ahmada fi musnadihi bisanadin sahihin ala syarti muslimin qalat Aisyah radhiyallahu anha tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawaffa Khadijah qabla makhrajihi ila al-Madinati bi sanatayn aw thalathin wa ana bintu sab'i sinin. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa amma qawluha radhiyallahu anha fi riwayatin tazawwajani wa ana bintu sab'in وفي أكثر روايات بنت ست فالجمع بينهما أنه كان لها ست وكسر وفي رواية اقتصرت على السنين وفي رواية عدت السنة التي دخلت فيها والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا. Ikhwatul kiram, pekan lalu kita telah menyebutkan tentang pernikahan baginda Nabi SAW dengan ibunda Aisyah. Telah kita sebutkan riwayat yang lalu bahwasanya Rasulullah menikahi ibunda Aisyah ketika itu ia berusia 6 tahun. Tapi dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam Musnad dengan sanad yang sahih, sesuai dengan syarat Imam Muslim, ibunda Aisyah mengatakan Rasulullah menikahiku setelah wafatnya Khadijah, sebelum dia berangkat ke kota Madinah sekitar 2 atau 3 tahun. Wa ana bintu sab'i sinin, ketika itu aku berusia 7 tahun. Mana yang benar, 6 tahun atau 7 tahun? Berkata Nawawi rahimahullah, adapun perkataan ibunda Aisyah Rasulullah menikahiku ketika aku berusia 7 tahun, dalam kebanyakan riwayat berusia 6 tahun, maka menggabungkan antara dua riwayat ini bahwasanya ibunda Aisyah memiliki umur 6 tahun lebih, 7 tahun kurang. Ketika dia menyebutkan 7 tahun, dia masukkan kekurangannya. Ya, ketika dia menyebutkan 6 tahun, dia membuang kelebihannya. Itulah maknanya. Annahu kana lasitun wa kasrun. Dia umurnya 6 tahun lebih. Tak cukup 7. Kurang daripada 7. Maka disebutkannya dia menikahi Rasulullah menikahinya ketika berusia 6 tahun. Adapun ketika dia mengatakan berusia 7 tahun, maka maksudnya dia berusia 7 tahun kurang, kurang sedikit. Naam. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala wa hadhihi siyaqat kulluha dalatu ala anna al-aqda ala Aisyah kana muqaddaman ala al-aqdi bisaudah. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwasannya semua riwayat yang disebutkan di atas menunjukkan akad Rasulullah SAW dengan ibunda Aisyah itu lebih dahulu daripada Rasulullah menikahi Saudah. Ya, jadi setelah Aisyah meninggal, setelah ibunda Khadijah wafat, Rasulullah yang melakukan akad pernikahan dengan ibunda Aisyah, tetapi tidak serumah dengannya. Sampai nanti di Madinah baru Rasulullah serumah dengannya. Setelah menikahi ibunda Aisyah, barulah Rasulullah menikah Saudah. Ya, maka Saudah dari sisi akad adalah wanita yang ketiga yang dinikahi Rasulullah setelah menikahi Khadijah dan Aisyah. Naam. زواج النبي صلى الله عليه وسلم بسودة بنت زمعة رضي الله عنها. ثم عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم على سودة بنت زمعة رضي الله عنها بعد عائشة رضي الله عنها. يا setelah Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam ya menikahi Bunda Aisyah, akad saja, kemudian Rasulullah menikahi Sauda bintu Zam'ah radhiyallahu anha. Amin. فهي أول من دخل بها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد خديجة رضي الله عنها وانفردت به نحو من 3 سنين أو أكثر حتى دخل على عائشة وكانت سيدة جليلة نبيلة ضخمة. نعم. Maka ibunda Saudah adalah ibunda yang kedua dari wanita yang dicampuri Rasulullah SAW setelah wafatnya Khadijah. Ya, setelah Khadijah dia menikahi Saudah. Saudah adalah wanita yang kedua yang dicampuri Rasulullah sebagai suami istri setelah ibunda Aisyah, ibunda Khadijah. Bahkan sempat selama 3 tahun lebih, ya, Rasulullah hanya ya dengan satu wanita saja, dengan Saudah selama 3 tahun lebih setelah wafatnya ibunda Khadijah. Walaupun dia tuh sudah membangun akad dengan ibunda Khadijah, dengan ibunda Aisyah, namun belum mencampurinya. Ya, maka setelah itu dia menikahi Saudah dan hidup bersama Saudah 3 tahun lebih. Ya, hanya seorang wanita saja ketika itu bersama Nabi SAW. Meskipun Aisyah sudah dimasukkan ke dalam isinya, tapi Nabi SAW belum mencampurinya. Hingga akhirnya ketika di kota Madinah, Rasulullah SAW mencampuri ibunda Aisyah. Dan adalah Saudah istri Nabi yang mulia, ya, yang dimuliakan, dan perawakannya sedikit lebih ya gempal atau sedikit lebih gemuk daripada yang lain-lainnya. Naam. Wa kanat Saudah radhiyallahu anha 'inda bani 'ammiha As-Sakran ibn 'Amr radhiyallahu anhu akhi Suhail ibn 'Amr radhiyallahu an, wa kana As-Sakran aslama ma'aha qadiman wa hajara biha ila al-ard al-Habasha al-hijrah ath-thaniyah. ثم رجع بها إلى مكة فمات بها قبل الهجرة إلى المدينة وقيل إنه مات بالحبشة. Dan adalah Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu anha, dia punya anak paman. Nama anak pamannya As-Sakran bin Amr, saudara kandung dari Suhail bin Amr, pemimpin Quraisy, yang dengannya lah Rasulullah membuat kesepakatan perjanjian Hudaybiyah, Suhail bin Amr. Maka Sakran ini telah masuk Islam jauh-jauh hari. Bahkan dia ikut hijrah menemani sepupunya. Ya, menemani sepupunya Saudah ke negeri Habasyah. Hijrah yang kedua. Ya, hijrah yang kedua ke negeri Habasyah. Karena hijrah yang pertama sekitar 12 orang, kemudian hijrah yang kedua 80 lebih. Setelah itu, Sakran kembali ke Mekah dan meninggal di Mekah sebelum hijrah ke kota Madinah. Ya, ada orang-orang atau sebagian dari ahli sejarah mengatakan dia meninggalnya bukan di Makkah tapi meninggalnya di Habasyah. Naam. Akhraj al-Imam Ahmad fi musnadihi wal Hakim bi sanadin hasanin an Abi Salamah wa Yahya qala lamma halakat Khadijah radhiyallahu anha ja'at Khawlatu bintu Hakim imra'atu Utsman bin Mad'un radhiyallahu anhu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqalat يا رسول الله ألا تزوج؟ قال من؟ قالت إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. قال فمن بكر؟ قالت ابنة أحب خلق الله عز وجل إليك عائشة بنت أبي بكر. قال ومن الثيب؟ قالت سودة بنت زمعة آمنت بك واتبعتك على ما تقول. قال فاذهبي فاذكريهما علي. قالت فذهبت إلى سودة بنت زمعة فقلت لها ماذا أدخل الله عز وجل عليك من الخير والبركة؟ قالت وما ذاك؟ قالت أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطبك عليه. قالت ولدت أدخلي إلى أبي فاذكري ذاك له وكان شيخا كبيرا قد أدركته السن قد تخلف عن الحج فدخلت عليه فحيته بتحية الجاهلية فقال فمن هذه؟ فقالت خولة بنت حكيم. قال فما شأنك؟ قالت أرسلني محمد بن عبد الله أخطب عليه سودة. قال كفء كريم ماذا تقول صاحبتك؟ قالت تحب ذاك. قال ادعها لي. فدعتها فقال أي بنية إن هذه تزعم أن محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب قد أرسل يخطبك وهو كفء كريم أتحبين أن أزوجك به؟ قالت نعم. قال ادعيه لي. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فزوجها إياه. نعم. Inilah kisah pernikahan Nabi dengan Saudah. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dengan sanadnya dalam kitabnya Musnad, juga Imam Hakim dengan sanadnya yang Hasan dari Abu Salamah, ya, dan Yahya, kedua-duanya berkata, tatkala Khadijah meninggal radhiyallahu anha, maka datanglah Khawlah bintu Hakim As-Sulamiyah, istrinya Uthman bin Mathun, yang kunyahnya adalah Ummu Syarik. Ya. Berkata Khawlah bintu Hakim kepada Nabi yang mulia, wahai Rasulullah, setelah meninggalnya Khadijah, maka beliau berkata, tidakkah engkau menikah lagi? Nabi bertanya, man, dengan siapa? Dia berkata, kalau kau ingin, nikahilah yang perawan. Kalaupun kau ingin, nikahi pula janda. Maka Nabi bertanya, siapa kira-kira yang perawan? Maka berkatalah Khawlah bintu Hakim, yang perawan adalah putri daripada orang yang paling kau cintai. Dialah Abu Bakar Siddiq. Putrinya adalah Aisyah bintu Abu Bakar Siddiq. Kemudian Nabi kembali bertanya, siapa yang janda? Maka Khawlah berkata, Saudah bintu Zam'ah. Dia beriman kepadamu, mengikutimu atas apa yang kau katakan. Maka berkata Nabi kepada Khawlah, pergilah engkau, maka datangilah dia dan sebutkan, ya, apa yang kau tadi katakan. Pergilah kepada keduanya, sebutkan apa yang tadi kau sampaikan. Ya, artinya pergilah kepada keduanya, katakan, aku ingin menikahi keduanya. Kata Khawlah, aku pun pergi menemui Saudah bintu Zam'ah. Aku katakan, ya, alangkah dahsyatnya kebaikan dan keberkahan yang Allah kirim kepadamu. Maka dia berkata, ada apa gerangan? Ya, aku katakan kepadanya, aku diutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meminangmu. Maka berkata Saudah, aku siap. Tapi pergilah kepada ayahku, beritahukan kepadanya. Dan ayah Saudah adalah laki-laki yang telah tua. Ya, dan dia tak mampu ikut pergi haji. Maka akhirnya Khawlah memasuki biliknya, ya, atau mendatangi ayahnya Saudah dan mengucapkan kepadanya salam jahiliyah. Maka bertanyalah ketika itu bapaknya Saudah, siapakah ini? Khawlah berkata, aku Khawlah bintu Hakim. Maka dia bertanya, ada apa gerangan kau menemuiku? Khawlah berkata, Muhammad bin Abdullah telah mengirimku untuk meminang putrimu Saudah. Maka dia berkata, kufun kerim, ini adalah jodoh yang layak diterima, sekufu, sesuai. Dan apa yang dikatakan oleh putriku Saudah? Berkata Khawlah, Saudah mau dan siap. Maka berkatalah ayahnya, panggillah dia kemari. Maka Khawlah memanggil Saudah dan berkatalah ayahnya, wahai Saudah, dia mengklaim bahwasanya Muhammad bin Abdullah mengutusnya, ya, kepadaku ingin meminangmu, dan dia adalah laki-laki yang sesuai, yang cocok, yang mulia. Apakah engkau mau sekiranya aku nikahkan engkau dengan dia, dengan Muhammad? Berkata Saudah, ya. Maka berkata lainnya, panggillah Muhammad kemari. Rasulullah pun datang. Maka Rasulullah SAW dinikahkan oleh ayahnya Saudah bintu Zam'ah. Zam'ah namanya. Inilah kisah pernikahan Rasulullah dengan Saudah atas saran Khawlah bintu Hakim. Bahkan atas saran dia juga lah Rasulullah SAW menikahi Bunda Aisyah. Tapi dalam keterangan-keterangan sahih bahwasanya pernikahan Nabi SAW dengan Aisyah adalah merupakan pernikahan yang telah dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi telah mengetahuinya melalui mimpi. Ya. Dibawa oleh Jibril, ya. Wajahnya Ibunda Aisyah. Tunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah istrimu. Aku buka, aku singkap penutup tersebut, ternyata dia engkau, yaitu Khadijah, yaitu Aisyah. Ya, maka pernikahan Rasulullah dengan Aisyah adalah merupakan perjodohan yang telah Allah Subhanahu wa taala ya tentukan. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Shiddatut tiba'i Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha li amri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawal Imam Ahmad fi musnadihi wa Abu Dawud fi sunanihi bi sanadin hasanin عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنسائه عام حجة الوداع هذه ثم ظهور الحصر قال فكن كلهن يهججن إلا زينب بنت جحش وسودة بنت زمعة وكانتا تقولان والله لا تحركنا دابة بعد أن سمعنا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. Syiddat tiba'i Saudata binti Jam'ah radhiyallahu anha li amri Nabi. Begitu kokohnya Ibunda Saudah mengikuti apa yang diperintahkan Nabi SAW. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dan Abu Daud dalam kitab sunannya dengan sanad yang hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, Nabi SAW pernah berkata kepada seluruh isi-isinya pada peristiwa haji wada'. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu haji hanya sekali saja dalam hidupnya. Haji yang pertama dan itulah terakhir disebut dengan haji wada, karena setelah itu Rasulullah wafat. Berkata Nabi, hadhihi thumma zuhurul husri. Kata Nabi kepada istri-istrinya, ya, inilah haji bersama-sama. Setelah itu hendaklah kalian mendiami rumah-rumah kalian. Ya. Qala fa kunna kulluhunna yahjujna illa Zainab bint Jahsh wa Saudah bint Zam'ah. Setelah Rasulullah mengatakan itu, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Nabi masih pergi haji. Ya. Kecuali dua saja, Zainab dan Saudah. Wa kanata taqulan, kedua-duanya berkata, wallahi la tuharrikuna dabbatun ba'da an sami'na dzalika min Nabi. Demi Allah, kami tak lagi selera untuk mengendarai unta untuk pergi melaksanakan ibadah haji setelah Nabi yang mulia SAW sebutkan demikian. Ya, ini adalah bukan satu sifatnya perintah yang wajib, tapi adalah anjuran Nabi SAW. Ya, agar mereka tidak lagi pergi melaksanakan ibadah haji karena telah pergi haji bersama Nabi SAW. Ya. Tapi setelah wafatnya Nabi SAW, istri-istri Nabi masih melaksanakan ibadah haji. Karena mereka pahami Nabi tidak yakni perintahkan mereka secara wajib untuk tidak pergi haji. Ya. Maka mereka pergi haji kecuali Saudah dan Zainab radhiyallahu anhuma. Naam. Ja'alu Saudata yawmaha li'Aisyata. Walamma كبرت سولة رضي الله عنها خشيت أن يقارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته أن يجعل يومها لعائشة رضي الله عنها ولا يفارقها ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. سودة memberikan malamnya kepada ibunda Aisyah. Jadi Nabi صلى الله عليه وسلم membagi-bagi malamnya kepada, ya, awalnya kepada 9 istrinya. Setiap satu malam bersama satu istri. Ya, ketika Saudah telah merasa dirinya telah tua, menopaus, ya, dia khawatir Nabi SAW menceraikannya. Maka untuk mencari keridhaan Nabi SAW, dia meminta kepada Nabi SAW agar giliran malamnya diberikan saja kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dan Nabi tidak menceraikannya. Maka Rasulullah SAW pun melakukan hal itu. Akhirnya Nabi membagi 9 malam kepada 8 wanita, masing-masing satu malam kecuali ibunda Aisyah 2 malam, yang satu malam adalah pemberian daripada saudah. Ya, maka ini menunjukkan kepada kita tak mengapa jika sekiranya sebagian istri menyerahkan malamnya kepada istri yang lain dan suami mau menerimanya, maka tidak mengapa. Naam. Faqad rawa At-Tirmidzi fi jami'ihi bi sanadin hasanin 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala خشيت سودة أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لا تطلقني وأمسكني واجعل يومي لعائشة ففعل فنزلت فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. الإمام الترمذي dalam kitab jami'nya jami' الترمذي dengan sanad yang hasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, saya sudah khawatir Nabi menceraikannya kerana dia telah menopause. Ya, telah tua. Maka dia berkata kepada Nabi, janganlah ceraikan saya ya Rasulullah. Ya, biarkan saya bersamamu. Aku akan memberikan bagian malamku untuk Aisyah. Maka Nabi pun menerima apa yang dia minta. Turunlah ayat, fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha wassulhu khair. Turunlah ayat, tidak mengapa andai kata antara suami dan istri terjadi sedikit perselisihan, tak mengapa mereka memilih jalan berdamai dengan mengurangi sebagian daripada hak, ya, agar terwujud perdamaian, dan damai itu tentu lebih baik. Naam. Wafatu Saudah radhiyallahu anha. Makatat سودة رضي الله عنها عند رسول الله صلى الله عند رسول صلى الله عليه وسلم حتى توفيت بالمدينة في آخر خلافة عمر رضي الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا هو المشهور في وفاتها رضي الله عنها. Ya, wafatnya ibunda Saudah radhiyallahu anha ya. Wardhaha. Maka Saudah radhiyallahu anha عند الرسول dan ibunda Saudah bersama dengan Nabi SAW hingga akhirnya Rasulullah wafat, kemudian dia masih hidup setelah Rasulullah, dan wafatlah dia di kota Madinah di akhir daripada kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Inilah yang paling masyhur tentang wafatnya. Allah tabaraka taala alam, kita cukupkan, sudah jam 6. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan pindah kepada pembahasan dahsyatnya serangan-serangan teror-teror Quraisy terhadap Nabi SAW setelah wafatnya pamannya Abu Talib. Wassallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasuli Muhammad.